Hadis ke-32. An Abi Sa'id Sa'd bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la darara wa la dirara. Hadis hasan rawahu Ibn Majah wa Ad-Darqutni wa ghayruhuma musnadan wa rawahu Malik في الموطأ مرسلا عن عمرو بن يحيى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم فأسقط أبا سعيد وله طرق يقوي بعضها بعضا. Dari Abi Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak boleh memudaratkan orang lain dan tidak boleh memudaratkan diri sendiri. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah, Dairaqutni dan lain-lainnya.